Mitra bisnis upaya pansus DPR yang telah bekerja secara maraton memang mulai menunjukkan hasil. Berbagai pernyataan yang muncul dari para narasumber mulai dari saksi ahli, Menkeu, pejabat BI hingga mantan Wapres Yusuf Kalla memang mengindikasikan terjadi berbagai pelanggaran seperti yang telah dilansir oleh hasil audit BPK. Jika tidak ada aral melintang, pansus DPR untuk kasus Senturi segera mengumumkan kesimpulan sementara mereka dalam kasus ini. Nah, untuk membahas kondisi ini, segera kita akan berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, dari sisi Bapak, apakah kinerja pansus DPR untuk kasus Senturi memang lebih baik, Pak? Sebetulnya kalau dilihat jalannya sampai sekarang, kualitasnya cukup lumayan ya. Ada beberapa dari anggota yang betul-betul mempelajari dan mengetahui isinya, menghayati betul dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telak, yang tajam gitu. Tapi Pak Quick, ada beberapa pendapat yang merasa pesimis dan mengatakan pansus DPR hanya akan menghadirkan situasi yang anti-klimaks. Apa pendapat Bapak? Oh, belum anti-klimaks. Jadi nampaknya mereka sudah selesai dengan mengumpulkan data dan informasi dari para narasumber, kan yang terakhir kelompok ahli. Nah, setelah itu selesai, mereka maksudnya itu menyusun kesimpulan sementara. Nah, kesimpulannya sementara itu seperti apa memang masih belum terlihat, oleh karena saya yang bukan mengamati dari luar, tapi kadang-kadang dari dalam kan saya banyak yang kenal ya. Ini memang nampaknya ada perbedaan antara para anggota pansus dengan pimpinan partainya. Kecuali yang tidak mempunyai beban seperti itu, tentu tiga partai, non-koalisi. Tapi seperti Golkar misalnya, Pak Bambang Susatyo itu kan ya anti-bailout gitu kan. Terus kemudian anti Rahmat dari PKS. Terus ya banyak. Kecuali Partai Demokrat, kalau saya amati semuanya anti-bailout. Tetapi partai mereka akan berkoalisi, kan mempunyai kursi di kabinet. Nah, ini yang mungkin menjadikan sulit. Dan waktu itu sedang berjalan, kan Pak SBY sempat mengadakan rapat dengan partai-partai politik koalisinya, yang di media massa diberitakan, ya disitulah ditagih janjinya. Bagaimana? Sudah saya beri kursi di kabinet, kok anggotamu di DPR seperti itu, gitu kan kira-kira. Sehingga sekarang ya, kita tunggu bagaimana. Jadi ini bisa dua macam, bisa pansusnya yang anti klimaks yang mati, tapi bisa juga koalisinya yang bubar gitu. Nggak mana yang akan terjadi, nggak tahu nih. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.